Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tamasaka bidini laumidin. Kami bisa mendengar serta para ikhwan dari komunitas BSI yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Kembali di kesempatan yang mulia ini kita dapat melanjutkan pembahasan kita dari rangkaian daurah ilmu-ilmu dasar keislaman. Ini adalah kitab yang kedua dari pembahasan daurah idaman ini, yaitu yang kitab pertama kita telah membahas tentang usul iman fi dhul kitab as-sunnah. Kemudian ini kitab kedua. Alhamdulillah, pada kitab kedua ini kita telah menyelesaikan dua kitab, yaitu kitab Thaharah dan kitab Shalah. Setelah kita libur sejenak untuk aktivitas kegiatan ubudiyah kita, ibadah rangkaian Ramadan, kemudian, dan ini adalah kajian perdana kita setelah libur sebentar untuk memfokuskan perhatian kita kepada berbagai rangkaian ibadah kita di bulan Ramadan. Terlebih pula di malam yang penuh berkah ini, kita mengucapkan salam-salam buat Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tetap bersemangat, memberi kemauan, memiliki kemauan yang tinggi, semangat yang besar, selalu ingin mempelajari agama yang mulia ini, karena dengan bertambahnya ilmu kita akan bertambah pula lah kekuatan iman kita, naik dari derajat ketakwaan kita, tentu akan semakin menambah wawasan kita berbagai hukum-hukum yang berkenaan dengan ubudiyah kita, perbuatan dan segala hal yang berkenaan dengan rangkaian dari ibadah-ibadah kita, baik ibadah yang berkenaan dengan ibadah badaniyah yang berhubungan dengan badan yang dilakukan oleh anggota badan kita, ataupun ubudiyah maliyah yang itu yang dilakukan dalam bentuk harta. Dalam pertemuan kita ini ada akan membahas, yaitu kitab yang ketiga atau bab yang ketiga dari pembahasan setelah selesai kitab Thaharah dan kitab Shalah, yaitu kitab Zakah. Akan membahas seputar berbagai persoalan yang berkaitan dengan zakat. Ya. Pembahasannya akan ditinjau nanti dari berbagai sisi. Nah, di sini penyusun kitab Fiqhul Muyassar, ringkasan fikih Islam ini, ya, memulai dengan bab yang pertama dari kitab Shalah ini, kitab Zakah ini, dalam mukaddimahnya dimulai dengan definisi, kemudian dalil yang menjelaskan tentang hukum zakat, dan setelah itu nanti hukum orang yang mengingkari kewajiban zakat, kemudian hukum orang yang tidak membayarkan zakat, dan juga setelah itu menyebutkan tentang harta-harta yang wajib dibayarkan zakatnya. Ini masalah yang kelima. Kemudian setelah itu, ya, hikmah tentang diwajibkannya zakat. Ya, kemudian yang ketujuh, masalah yang ketujuh adalah pembagian zakat, ya. Dan yang kedelapan adalah tentang zakat dalam orang yang hartanya dipiutangi orang lain. Itu sekitar pembahasan yang kita bahas insyaAllah pada kesempatan ini, pada bab yang pertama dari kitab Zakah. Tentu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Taala agar kita dimudahkan untuk memahami serta menjelaskan pembahasan ini, dan kita mohon kepada Allah SWT agar benar-benar kita diberi ilmu yang bermanfaat yang dapat kita amalkan yang dapat menjadi bekal kita saat kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada bekal yang lebih berarti, yang lebih bermakna dalam kehidupan ini dari lebih dari bekal iman dan amal soleh. Ya, illa alladzina amanu wa amilus shalihat, betapa banyaknya ayat bicara masalah iman dan amal soleh. Baiklah saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan kita mulai pembahasan kita, yaitu masalah yang pertama dibahas adalah tentang definisi zakat. Ya. Dari definisi zakat ini secara etimologi atau bahasa, dalam bahasa Arab, az-zakat artinya an-nama wa ziyadah, bertambah, tumbuh atau berkembang. Jadi ada nilai optimis dalam makna zakat itu istilahnya. Jadi secara kasat mata, orang yang berikan zakat, seakan-akan hartanya berkurang, tetapi hakikatnya bertambah, gitu. Jadi masa disebutkan az-zakat, artinya ketika dia membayar zakat, hakikatnya bukan hartanya berkurang, tapi akan semakin bertambah oleh Allah SWT, baik dalam bentuk kualitas maupun kuantitas. Nah, ini yang perlu kita jelaskan, ya. Mana kasat sedekah mimalin, kata Rasulullah SAW, sedekah atau sedekah, baik sedekah yang wajib maupun yang sunnah, tidak akan pernahlah mengurangi harta kita. Jadi ini sebagai motivasi kepada kita untuk tidak ragu, ya, untuk membayarkan sebagian kecil dari kewajiban dalam harta kita. Jadi zakat, zakatu dalam bahasa Arab artinya an-nama awin numu, ya, atau waziyada, bertambah, berkembang, ya. Dan digunakan ungkapan zakat zar'u artinya telah tumbuh tanaman itu. Nah, ini jadi kalau ulama dalam memberikan makna contoh, memang menjadikan, menjelaskan makna secara etimologi, mereka akan menunjukkan sebuah contoh nanti penggunaan kalimat tersebut. Maka disebut contoh ini zakat zar'u idza nama, yaitu telah tumbuh tanaman itu apabila dia ini apa adalah berkembang, bertambah, ya, besar. Nah, apabila dia semakin tumbuh, bertambah besar. Dalam definisi syar'i secara agama ataupun istilahi, berbeda-beda definisi daripada setiap mazhab, tapi hakikatnya maknanya sama, lafadznya yang berbeda-beda, ya. Jadi di antara menyebutkan adalah tarif tim yang masyhur di kalangan mazhab Al-Hanbali menyebutkan hakun yajibu fil mali alladhi balagha nisaban mu'inan bisyurut muayyanan, ya. Balagha nisaban muayyanan bisyurutin makhsusatin li ta'ifatin makhsusatin. Ya, kalau hakun wajib biqadar ma'lum, lebih ringkasnya adalah ukuran yang wajib dikeluarkan, ya, dengan ketentuan tertentu, mimalin mahsus di harta tertentu. Ya, harta juga tertentu, tidak semua harta, akan nanti akan semua harta zakat, ya, yang diwajibkan. Jadi ketentuan tertentu yang kuat dari harta yang tertentu dalam waktu tertentu dengan syarat-syarat yang tertentu pula dan diberikan kepada orang-orang tertentu. Nah, itu dalam bahasa Indonesia lebih gampangnya. Ukuran tertentu dari harta tertentu, ya, dalam masa tertentu, ya, kemudian dengan syarat-syarat yang tertentukan bagi diserahkan kepada orang-orang yang tertentu juga. Tidak semua orang menerima zakat. Jadi, hakun ma'lumun biqadarin atau maksus, hakun maksus, bimalin maksus, ya, biwaktin maksus, ya, bisyuratin maksusa, bita'ifatin maksusa. Jadi, hak yang diwajibkan dalam harta apabila sampai satu nisab. Nah, nisab ini artinya biwaktin maklum. Biqadar maklum, ada nisab itu adalah biqadar ketentuan, yaitu nisabnya emas berapa, perak berapa, binatang ternak berapa, ya, kemudian harta-harta zakat yang lainnya, ya, berapa. Nah, fi waktin maksus, maksudnya ada juga waktu tertentu, ada waktunya, tidak setiap hari diwajibkan zakat, tapi dalam masa tertentu ada nama disebut haul. Bisyurtu maksusa, dengan syarat-syarat tertentu juga, ada syarat-syaratnya harta yang diwajibkan zakat dan juga pada orangnya yang boleh zakat hartanya. Laita ta'ifatan makhsusa, itu untuk diserahkan pada orang-orang kelompok tertentu juga, tidak semua orang berhak menerima. Nah, itulah ringkasan definisinya. Jadi definisi zakat di dalam disebutkan dalam definisi oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih oleh para ulama kita, hakun yajib fi mali alladhi balagha nisaban muayyanan. Itu hak yang diwajibkan dalam harta apabila sampai dalam nisab yang ditentukan, ya, nisab tertentu dengan syurutin makhsusah, dengan syarat-syarat ditentukan di ta'ifatin makhsusah untuk diserahkan kepada, ya, ta'ifah, yaitu kelompok orang tertentu. Wahya tuhratun lil abdi. Nah, di antara hal yang disebutkan di sini adalah hikmahnya, di antaranya zakat itu adalah pembersih baik maknawi, ya, bagi sifat seseorang maupun bagi hartanya dia. Pembersih bagi seorang hamba. Wa tazkiyatun lin nafs, penyucian jiwa. Jadi penyucian jiwa itu jiwa yang bagaimana harus sucikan, jiwa yang tamak, jiwa yang lobo, jiwa yang kikir. Maka dibersihkan antara penyakit itu, dibersihkan antara obatnya adalah dengan membersihkan jiwa kita dengan cara membayarkan zakat itu. Nah, itu di antara hikmah, nanti akan disebutkan di antara tujuan-tujuan hikmah zakat, tapi faedahnya kembali kepada orang yang menunaikannya sebetulnya. Jadi ini maksud di sini, jangan ketika kita memberikan zakat, seakan-akan kita orang yang berjasa kepada orang kita. Jangan dilihat bahwa itu suatu keutamaan kita di atas orang kita beri zakat. Sebetulnya itu adalah menunjukkan karena ini hak wajib di atas kita, kita menyadari bahwa itu adalah suatu kewajiban yang harus kita lakukan. Ketika ada orang mau menerima zakat kita, itu kita berterima kasih. Ya, karena semua kebaikan itu kembali kepada kita. Baik keberkahan terhadap harta kita, harta kita, maupun pembersihan terhadap jiwa kita. Kemudian disebutkan dalil sini, di antaranya khudz min amwalihim, dalil tentang hikmah disyariatkan zakat ini adalah bahwa merupakan pembersihan, ya, kita dari dosa dan juga dari sifat-sifat yang jelek, ya. Nah, Allah sebutkan khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ya, surah At-Taubah ayat 103. Kata Allah semata, hendaklah engkau ambil dari harta mereka itu sedekah. Sedekah maksudnya zakat, ya. Ambil dari harta mereka itu zakat. Tutahhiruhum, yang membersihkan mereka. Wa tuzakkihim, dan menyucikan mereka biha. Jadi, wa tuzakkihim biha, engkau bersihkan mereka dan engkau sucikan mereka dengan mengambil mereka membayarkan zakat itu, ya, pembersihan mereka dari dosa, pembersihan diri mereka dari sifat-sifat yang tidak terpuji, sifat-sifat yang tercela, ya. Wa yasabu min asbab isyaatil ulfa. Nah, di antaranya isyaratnya di sini diisyaratkan bahwa juga zakat itu adalah menjalin tali hubungan baik antar sesama, ya, menyebarnya nilai-nilai kasih sayang di antara sesama umat muslim. Wal mahabbah, terjalinnya kasih sayang, ya, kelembutan, ya, kesantunan. Wa takaful bain afradil mustama'il muslim, saling membantu, ya, saling membantu antara pribadi-pribadi masyarakat, sama masyarakat muslim. Jadi begitu mulianya agama kita, dan tidak ada di dalam ajaran apapun di dunia ini, ya, agama ataupun tuntunan ataupun undang-undang ataupun apapun mazhab filsafatnya, demokrasi, liberalisme, sekularisme, apa, tidak ada, ya, manajemen, tidak ada nilai-nilai sosial yang sebagaimana terdapat dalam Islam. Tidak ada. Kita bisa tunjuk, bisa tantang mereka. Kita dalam harta ada zakat fitr, ada namanya udhiyah, ada namanya itu pada hari raya Idul Fitri, ada hari raya Adha, kita menyembelih, membagi kepada semuanya, nilai-nilai sosial itu ada. Samping sedekah-sedekah harian yang dianjurkan. Tapi yang kita bicarakan yang wajib saja dan terakhir seperti zakat, ya, di orang yang kaya. Kemudian juga menyembelih hewan korban yang berapa sebulan lagi, ya tidak lama lagi, berapa waktu lagi. Nah, kemudian adanya sumbangan-sumbangan, ya, tidak ada di dalam ajaran manapun saja. Maka kalau di dalam sebagai dasar negara disebutkan ya kemanusiaan, ya, ya adil dan beradab, maka nilai-nilai kemanusiaan itu yang bisa diambil, ya, hanya dalam Islam. Tidak ada nilai kemanusiaan sesebaik yang ada dalam Islam. Ya, kita lihat orang-orang yang katanya sudah berpendidikan, yang katanya sudah orang yang sangat terdidik di dalam memahami Pancasila, tetapi justru mereka adalah orang-orang yang sangat jahat dan kejam di masa pandemi ini. Begitu berani dia mengkorupsi uang-uang sosial untuk masyarakat itu lebih kejam, ya. Islam mengatur kehidupan yang tidak ada aturan sempurna Islam ini. Ini kita ingin mengatakan ketika ada orang yang mencoba mempertentangkan, ya, antara Pancasila dengan Islam. Ini suatu hal yang tidak akan pernah ketemu, ya, bahwa Islam itu adalah konsep yang sempurna. Oleh sebab itu, kalau bicara masalah kemanusiaan, Anda dapat hanya dalam Islam yang jelas programnya, jelas aturannya, gitu. Masalah keadilan, Anda hanya bisa akan cari benar-benar aturan-aturan keadilan itu dalam Islam ini. Ya. Dan kalaupun ada terdapat dalam ajaran dalam agama lain atau apa, itu imma sisa-sisa atau pengalaman-pengalaman, ya, dari perjalanan sejarah yang mereka selalu mereka ambil. Tetapi dalam Islam sudah jelas tuntunannya. Baik. Ini sedikit kita katakan agar kita yakin dengan agama kita dan kita banggakan kepada semua orang bahwa agama kami adalah agama yang sangat berperi kemanusiaan. Agama yang sangat memiliki kemanusiaan dan sangat memperhatikan kehidupan sesama. Yang nilai-nilai ini Anda tidak akan dapatkan di dalam filsafat-filsafat apapun, falsafah negara manapun. Jadi oleh sebab itu, filsafat-filsafah negara manapun, mereka butuh kepada ajaran agama. Ya, secara khusus adalah Islam. Ya. Dan banyak sekali aturan-aturan di negara kafir, ya, seperti sekarang mulai bang-bang di sebagian negara Eropa ingin meninggalkan praktek dan transaksi riba, terinspirasi dari mana? Terinspirasi dari Islam. Ya, mereka merasakan bagaimana hancurnya ekonomi mereka dengan sistem riba tersebut. Sehingga mereka mencoba pelajari, ternyata apa yang dikatakan Islam itu benar. Sistem itu adalah sistem yang dibangun dalam Islam, bagaimana ekonomi itu jauh daripada riba. Baik, kita ingin sedikit ini, jadi walaupun kita bahas fikih, tapi kita perlu menyentuh, perlu menyadarkan orang-orang yang selama ini, ya, mulai ada kecongkakan dalam dirinya ingin merendahkan ajaran agama kita. Ya, yang lebih parahnya adalah kecongkakan itu bukan dari orang-orang yang nyata dalam KTP tulis non-muslim, ya, beragama lain gitu. Tapi kadang-kadang dia orang-orang yang kadang-kadang menguasai mimbar, ya, memakai label-label Islam. Ya, ini yang berbahaya bagi umat. Dia malah, ya, sok jagoan ingin di dalam membela dasar negara dan ingin pertentangan dasar negara dengan ajaran Islam. Kita perlu jelas kepada mereka bahwa orang yang menjalankan Islam adalah orang yang lebih baik daripada menjalankan Pancasila itu. Tapi orang yang berpancasila belum tentu dia akan baik menjalankan agama, ya. Tapi orang menjalankan Islam pasti dia sudah menjalankan semua kandungan Pancasila itu. Tidak perlu diajari mereka tentang Pancasila, karena mereka adalah orang yang mengisi Pancasila itu dengan ajaran agamanya. Ya. Oleh sebab itu kita perlu tegaskan, karena hari-hari ini banyak kelompok-kelompok mencoba melakukan hal-hal yang ingin merusak kembali apa yang telah dibina oleh para pejuang bangsa ini. Baik, jadi kita lihat bagaimana Islam itu, kalau kita ingin bicara masalah sosial masyarakatnya, sangat banyak sekali bagaimana nilai sosial itu. Saat ketemu dianjurkan senyum, saat ketemu dianjurkan salam, ya itu doa. Bahkan ketika menjawab, diwajibkan kita untuk menjawab salam. Coba bayangkan, ada enggak ajaran lain seperti itu, memberikan anjuran seperti itu? Enggak ada di dunia ini agama manapun yang memiliki nilai-nilai sosial. Kalau kita mau lihat, tidak sedikit nilai-nilai sosial dalam Islam itu. Ya. Maka sekecil-kecil saja lihatkan. Dianjurkan ketika berjumpa, dianjurkan memberi senyum, itu adalah sedekah. Itu menurutkan. Ya. Kemudian disuruh untuk memberi salam, ya, tegur sapa, terus banyak sekali nilai-nilai sosial dalam Islam ini. Tidak dengan bagaimana motivasi Islam untuk bagi orang-orang yang menjaga anak yatim, bagaimana motivasi Islam untuk menjaga para janda, bantu para janda. Banyak sekali hadis-hadis menerangkan hal itu, ayat. Ya, apakah ada di dalam konsep-konsep? Ya, kemudian membantu fakir miskin dengan banyak sekali motivasi-motivasi. Nah, inilah kita ingin tunjukkan kepada mereka-mereka yang selama ini ya merasa lebih berkepri kemanusiaan, lalu merendahkan orang-orang yang menjalankan ajaran Islam. Mereka adalah orang-orang yang jahil dengan agama Islam, ya, dan orang-orang yang tidak mengerti tentang ajaran Islam, sehingga mereka tidak tahu bahwa ajaran Islam itulah kaya dengan nilai-nilai sosial, nilai-nilai kemanusiaan, ya, sangat kaya. Baik. Masalah yang kedua adalah hukum zakat dan dalil. Tentu, kenapa kita jelaskan hal ini? Biar kita tahu semakin mantap keyakinan kita tentang kewajiban zakat diperintahkan Allah dengan dalil begitu banyak Al-Quran. Ya, tidak asing bagi kita sering kalau kita membaca Al-Quran. Aqimus shalah wa atuz zakah, aqimus shalah wa atuz zakah. Ya, yuqimuna shalah wa yuqimuna zakah. Berganding terus antara salat dengan zakat itu. Jadi kalau dalam bahasa lebih luas, kita katakan salat hablum minallah, menjalin hubungan dengan Allah, zakat menjalin hubungan dengan manusia. Gitu. Ada nilai horizontal vertikalnya gitu. Yang selalu berhubungan. Bagaimana itu? Tidak terlepas antara salat dengan zakat begini itu. Jadi, bukan hanya Islam berbicara masalah hubungan manusia dengan Tuhan saja, tapi juga membicara masalah hubungan manusia dengan manusia lain. Aqimus shalah wa atuz zakat. Ia tidak kita bahas lebih panjang, cuma kita sedikit kita perlu menyentil masalah ini biar orang-orang yang selama ini buta matanya melihat bagaimana kedermawanan Islam, keluasan Islam, kesosialan Islam, ya, kemanusiaan yang dimiliki orang-orang Islam. Baik. Kemudian perlu kita jelaskan di sini, ya. Zakat jelas bagi seorang muslim, ya, kita diajari bahwa itu salah satu rukun Islam, jelas itu, ya. Zakat fardhu min fardhi Islam, salah satu di kewajiban dari kewajiban dalam Islam dan merupakan salah satu rukun dari rukun Islam yang lima, ya. Wa hiya ahammu arkaniha ba'da shalah, dan dia merupakan rukun terpenting setelah salat. Dimana Allah sebutkan dalam firman-Nya wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan bayarkanlah atau tunaikanlah zakat. Dan juga tadi firman Allah SWT, khudh min amwalihim. Allah perintah kepada Rasulullah SAW untuk mengambil dari harta kaum muslimin sebagai zakat, ya, untuk membersihkan mereka. Dimana sedekah itu tutahhiruhum, akan membersihkan mereka, utazakihim. Ya, atau dimana, apa namanya, zakat itu, ya, akan membersihkan orang dari dosa-dosanya dan juga membersihkan dia dari sifat-sifat yang tercela. Hadis Rasulullah SAW banyak sekali di antara banyak hadis yang masyhur, hadis Jibril, ya, ketika Rasulullah SAW datang Islam, Rasulullah SAW menjawab, "Tashhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wa tuqimu shalah wa tu'tu zakah wa tu'tu zakah wa tasumu ramadhana wa tahujjul baita in istata'a ila sabil." Kau mengucapkan kalimat dua syahadat, dirikan salat, berikan zakat, puasa bulan Ramadan dan melaksanakan haji jika engkau mampu. Dan juga hadis Ibnu Umar, "Bunya Islam ala khamsit." Islam itu ditegakkan di atas lima pondasi, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, yaitu dua kalimat syahadat, wa iqamis shalah, syahadati an la ilah, ya, bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa iqamis shalah, melaksanakan salat, wa itaiz zakat, membayarkan zakat, wa hajjil bait, melaksanakan haji, wa shaumi ramadan, dan melaksanakan puasa Ramadan. Demikian pula wasiat Rasulullah kepada Muaz bin Jabal. Ini dalil-dalil di hadis maupun dalam Al-Qur'an. Hampir, ya, Tidak ada surat mungkin yang tidak terdapat di dalamnya tentang perintah tentang zakat atau sedekah ya. Begitu banyak sekali ayat-ayat bicara tentang perkara ini. Juga hadis Mu'adz bin Jabal ketika Rasulullah SAW mengutusnya ke Yaman, ya, Rasulullah SAW berikan wasiat kepada Mu'adz, ya, inna kata'ti qawmin al-kitab, faliyakun awala matadahum ilaihi syaratu ala illa wa anni Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, tak kalah mengutus Mu'adz, ya, engkau datang kepada al-kitab, maka yang pertama engkau seru mereka, ajarkan ke mereka, dakwahkan mereka itu dah untuk mengucapkan kalimat dua syahadat. Ya, yaitu bahwa tiada berhak ibadat kecuali Allah dan sesungguhnya aku kata Rasulullah adalah utusan Allah. Fa inhum ataw uduhum ila syahadat dan riwayat uduhum ila syahadat la ilaha wa anni Rasulullah, serulah mereka kepada kalimat tauhid dan kalimat atau kalimat syahadat yang tersebut. Fa inhum ataw kalidzalika fa alimhum. Nah, kalau mereka sudah menerima seruan itu, mentaati akan hal itu, maka sampaikan kepada mereka, ajarkan kepada mereka annallahi tawara ala ya alaihim khams salawatin fi kulli yawmin wa laila. Beritahu mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka 5 salat dalam setiap hari dan dalam sehari semalam. 5 salat dalam sehari semalam. Fa inhum ata'u lidzalika wa ata'uka lidzalika fa alimhum. Jika mereka mentaati hal itu, yang melaksanakan hal itu, fa alimhum, maka ajarkan kepada mereka, sampai kepada mereka annallahu iftara alaihim sadaqatan fi amwalihim, yaitu sedekah, itu zakat dalam harta mereka. Tu'khadhu min aghniyaihim futuraddu wa turaddu ala fuqara'ihim. Itu zakat itu diambil dari orang-orang kaya mereka, kemudian dikembalikan kepada orang-orang fakir miskin mereka. Ini berapa dalil tentang kewajiban zakat. Ya. Dan juga dalam dalil Al-Quran dan Sunnah, ulama biasanya memberikan rentetan dalil gitu, Al-Quran dan Sunnah dan Ijma'. Maka waqad ajma'a al-muslimun fi jami' amsar 'ala wujubiha, dan sepanjang ya semenjak dari masa sahabat sampai hari ini semua kaum muslimin sepakat tentang kewajiban zakat tersebut bagi orang telah memiliki syarat-syaratnya, dan juga dalam berbagai daerah semua sepakat. Sepakat sahabat ala kita al-maniyah, bahkan sahabat di masa Abu Bakar anhu sepakat untuk meraih orang-orang yang mengingkarinya atau tidak mau membayar. Maka dengan ini jelaslah tentang kewajiban zakat, Al-Quran Sunnah dan Ijma'. Nah, itu masalah yang kedua. Masalah kita adalah hukum orang yang mengingkarinya. Jadi kalau mengingkari kewajiban zakat, man angkar wajiban zakat jahlan biha. Tapi tidak ragukan kalau mengingkari kewajiban adalah jelas. Semua ulama mewajibkan, mengatakan sepakat para ulama bahwa orang tersebut keluar dari Islam, murtad dia. Jika mengingkari kewajibannya, dia harus bedakan antara mengingkari kewajibannya di antara tidak mau membayarnya. Jadi kalau dia mengakui zakat itu wajib, tapi malah dia tidak melaksanakan zakat itu beda. Kalau yang kewajiban diingkari adalah dia, para ulama sepakat berdasarkan dalil Al-Quran Sunnah bahwa mereka adalah keluar dari Islam, murtad. Kecuali dia mengingkari itu karena bodoh. Nah, ini disebutkan. Maka rujubat zakat jahlan biha. Dia ini tidak tahu kalau zakat itu wajib. Wa kana mimman yajhal mislu dzalik. Ya. Wa kana mimman yajhal mislu dzalik. Jadi pantas dia tidak bodoh. Kenapa? Kenapa dia tidak tahu tentang kewajibannya? Bukan asal ngaku saya tidak tahu kewajibannya. Kalau dia karena ini baru masuk Islam, kemudian dia tinggal jauh daripada kota, tinggal di desa, tinggal di pedalaman, tinggal di apa namanya, di dekat hutan, jauh daripada kota. Tidak ada orang yang mengajarkan tentang hal itu kepada dia, pemain. Ya. Nah, orang yang tidak mengetahui kewajibannya, karena tidak adanya orang yang mengajarkannya, atau tidak ketahuannya, yang dia tidak memiliki jalan untuk belajar, ya. Tapi kalau orang hidup di kota, ya, mendengar azan, ada pendidikan, ada ceramah, ada kajian, dia yang nggak mau belajar itu beda lagi. Ini maksudnya orang yang tidak mendapatkan fasilitas untuk belajar, jauh dari fasilitas belajar, para ulama orang mengajarkan itu, maka dia tidak kafirkan. Alasannya apa tadi? Karena jahil. Ini salah satu mani takfir, bahwa niat takfir disebutkan oleh para ulama kita adalah itu di antara hal seseorang bila jatuh kepada suatu perbuatan yang dihukum kufur oleh kafir dalam Islam, tapi dia lakukan itu atas kejahilannya, kebodohan, ketidaktahuan, itu tidak dikafirkan. Ini memuani jahil itu ada di antara hal yang menghambat orang tidak kafir tadi adalah itu al-jahlu. Wa in kana munkiruha musliman nasyian bi balad Islam. Nah, bila yang mengingkari itu adalah orang seorang muslim, dia adalah orang yang hidup di tengah-tengah masyarakat Islam di negeri muslim, di antara orang-orang berilmu, bahwa martadun tajri alaih ahkamu riddah. Tadi ada orang yang telah murtad dari Islam, maka diberlakukan kepada hukum orang yang murtad. Maka dia disuruh bertobat selama 3 kali. Jikalau tidak bertobat, maka penguasa yang menegakkan hukum Islam boleh melakukan eksekusi kepada dia. Ya, li'an adillata wujubiz zakat, karena dalil-dalil tentang kewajiban zakat itu zahiratan atau zahiratun, li'an adillata wujubiz zakat zahiratun fil kitab wa sunnah, sangat jelas gamblang dalam Al-Quran Sunnah tadi yang banyak sekali ya, wa ijma'il ummah, dan juga sepakatan umat, sepakatan proses umat. Ya, li'an adillata wujubiz zakati zahiratun fil kitab wa sunnah wa ijma'il ummah. Karena dalil-dalil yang mewajibkan zakat itu sangat jelas Al-Quran dan Sunnah dan ijma' para ulama. Fala taru takfa ala man hadha haluhu, tidak mungkin akan tersembunyi terhadap orang yang begini kondisinya, hidup di tengah masyarakat yang berilmu, yang tersebar di sana kajian-kajian Islam, pendidikan Islam. Fa idza jahadha la yakunu illa litakdzibihi al-kitab wa sunnah, maka bila dia mengingkarinya, hal itu tidak dia lakukan kecuali karena dia mendustakan Al-Quran dan Sunnah. Ya, dan kekufurannya dalam Al-Quran dan Sunnah tersebut. Nah, ini hukum orang yang mengingkari tentang kewajiban zakat. Jadi ada dua isi. Satu, tidak dikafirkan karena kebodohannya, ketidaktahuannya, karena tidak memiliki fasilitas untuk belajar, tidak memiliki ilmu tentang itu, karena jauhan daripada tempat belajar, tidak mendapatkan penjelasan hal itu. Kedua adalah dihukum oleh para ulama, dia keluar dari Islam berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah tentang kewajiban zakat tadi, karena apabila dia hidup di tengah masyarakat yang berilmu, tersebarnya dakwah, ya, kemingkarinya, kemingkari kewajiban zakat itu adalah dasar karena kekufurannya dengan Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Ya, dia mendustakan Al-Quran dan Sunnah. Taib. Kemudian pembahasan yang keempat adalah orang yang ukmani'iha selan, orang yang tidak mau membayarnya karena bakhil. Nah, ini beda lagi tadi hukumnya. Selain keempat ini. Nah, walaupun ada sebagian mengatakan orang yang bakhil tidak membayar zakat, sebagian ada pendapat juga mengkafirkan, tapi yang rajih pada pejabat adalah orang yang tidak mau membayar tapi mengakui kewajiban zakat, dia tidak kafir. Ya. Man mana ada zakat? Man mana ada zakati bukhla biha? Ya, orang yang mengingkari tidak mau membayarkan zakat karena bakhil, kikir, ya, dan dia menyakiti tentang kewajiban zakat, bahwa acumun fitnah, dan dia berdosa dengan keengganannya untuk membayar zakat tersebut, ya, dan tapi tidak mengeluarkannya dari Islam. Lianna zakat faru'un min furu'id din, ini karena zakat itu cabang dari cabang agama. Falam yukafar ta'ikuhu bimujat tarkihi, maka tidak dikafirkan orang yang meninggalkannya dengan sekedar meninggalkan bayar zakat tersebut. Ini di antara pendapat para ulama, ya. Kebanyakan para ulama tidak mengkafirkan orang-orang yang tidak mau membayar zakat, ya, tetapi dia mengakui tentang kewajiban zakat. Sebetulnya panjang pembahasan para ulama di sini, di antaranya kalau yang tidak mau membayar itu adalah terdiri orang-orang yang sudah memiliki semacam kelompok tertentu, kemudian mereka memiliki kekuatan, ya, maka boleh diperangi. Sebagaimana terjadi di masa Abu Qasir Anhu, di antara mani uzzaka di zaman Abu Qasir itu ada dua jenis. Ada yang mengingkari kewajibannya setelah karena Rasulullah telah wafat, mereka menganggap hanya kewajiban itu setelah Rasulullah hidup saja. Ada yang memang tidak mau membayar saja. Ya. Tapi Abu Bakar tidak membedakan antara mereka. Baik. Kemudian, ya, liqaul sallallahu alaihi wasallam an ma'ani zakah, karena Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang yang enggan bayar zakat itu, ya, pada dasarnya bahwa mereka tidak kafir. Jadi ini perlu diketahui ya, ketika ada lafaz kafir yang dianggap kufar kafir, bukan begitu maksudnya di sini. Para ulama ketika menjelaskan hukum yang umum di sini, kalau terdapat seseorang yang tidak membayar zakat, itu diproses oleh para ulama, dibawa kepada penegak hukum kalau dalam negara Islam, ya, dipaksa membayar zakat. Maka sini jadi tidak mudah mengkafirkan. Di sini tidak dikafirkan orang yang enggan membayar zakat, ya, dirajikan oleh para penyusun dan juga jumhur ulama tidak mengkafirkan, tidak mengkafirkan orang yang enggan membayar zakat. Maka oleh sebab itu ketika Rasulullah menyebutkan ancaman bagi orang yang tidak mau membayar zakat, disebutkan, ya, disebutkan dalam hadis yang panjang, ya, orang yang memiliki unta tidak bayar zakat, kemudian atau kambing, ya, di mana nanti hartanya akan, ya, kambing-kambing itu akan di akhir akan menginjak-injaknya, ya, dan kambing itu akan menanduk-nanduknya. Nah, kemudian kata Rasulullah di ujung hadisnya, summa yara sabilahu, kemudian dia akan melihat kemana jalan selanjutnya dia, imma ilal jannah wa ibn an-nar, imma ke surga, imma ke neraka. Jadi setelah dia diazab dengan harta zakat yang tidak ditunaikan tadi, maka setelah itu dia, kata Rasulullah SAW, imma, kalau imma ke surga atau ke neraka. Nah, ketika Rasulullah menyebut imma ke surga atau ke neraka setelah jalannya, setelah dihisab seperti itu, ini menunjukkan bahwa tidak kafir, karena disebutkan imma ila surga. Kalau dikafirkan itu tidak jelas, ke nar saja tidak ada imma, ya, ada kalanya ke surga atau ke neraka. Jadi sini di Rasulullah menyebutkan imma dia ke surga atau masuk ke neraka. Nah, kalau dia kafir tentu Rasulullah SAW, ya, tidak sebutkan bahwa ada jalan ke surga bagi dia. Nah, kemudian ulama menyebutkan orang yang tidak membayarkan zakat ini dia harus dipaksa untuk membayar zakat. Ma'a ta'zir. Nah, ini hukum ta'zir ini adalah peringatan, itu tergantung kepada penegak hukum dari penguasa. Kembali kita tegaskan, ketika ada masalah kafir tidak kafir, seorang yang dihukum jatuh kepada perbuatan kufur dalam Islam, kembali kita tegaskan ini bukan berarti itu langsung dikafirkan, diponis oleh masyarakat. Tidak, bukan masyarakat yang ponisnya. Yang melakukan hukum tersebut adalah penegak hukum di dalam Islam. Ya. Ini adalah bicara masalah hukum perbuatan, bukan hukum personal yang melakukan perbuatan itu. Hukum personal, hukum perbuatan itu, jika itu perbuatan kufur, maka dia diproses secara hukum Islam. Itu ada nanti syarat-syarat kalau bisa dikafirkan. Ada mawani, ada hal-hal yang menghalangi buat dia tidak jadi dikafirkan, walaupun dia jatuh kepada perbuatan kufur. Ini biar tidak selalu ada fitnah, ya. Oh, itu kelompok yang suka kukar kafir. Nggak, kita bukan orang yang mudah-mudah mengkafirkan. Ini harus dibedakan antara hukum bicara dalam hukum, bicara hukum-hukum yang sudah valid, sudah yang final, dijelaskan dalam Quran Sunnah terutama seperti zakat, sholat, segala macam. Itu ada penjelasan para ulama. Jadi, maka kita katakan setiap ada ulama menyebutkan ini perbuatan bila melakukan adalah kufur, itu ada hukum terhadap perbuatan. Adapun orang yang melakukan nanti, itu untuk pastinya dia dikafirkan, itu ada prosesnya. Ini kembali kita tegaskan, ya, supaya tidak salah paham dalam pembahasan ini. Kemudian disebutkan, ya, bahwa orang tidak mau membayarkan zakat, dia boleh dipaksa oleh penguasa untuk mengeluarkan zakatnya dan diberikan hukuman. Kemudian wa in qatala dunaha qutil hatta ikhdal amri li amrillah. Nah, kalau dia mengingkari zakat itu malah dia melawan, angkat senjata, ya, atau suatu kelompok orang-orang itu bergabung angkat senjata, maka boleh diperangi sampai mereka tunduk kepada perintah Allah. Ya, dan dia membayar zakat. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa in tabu wa aqamus salata wa atau zakata fa khallu sabilahum. Ya, jika mereka bertaubat, mereka melaksanakan sholat, membayarkan zakat, fakhallu sabilahum, maka biarkanlah jalan mereka, jadi jalan mereka, jangan ganggu mereka, biarkan mereka bebas. Dan juga Rasulullah SAW menyebutkan hadisnya, umirtu an qatilan nas hatta asyhadu an la ilaha illallah, aku diperintahkan, yang Allah merintahkan kepadaku, agar aku merangi manusia sampai mereka mau bersaksi bahwa tiada berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqimus shalah, mereka melaksanakan shalah. Wa yu'tuz zakah, mereka membayarkan zakat. Fa idza fa'alu dzalika 'asam minni dima'ahum wa amwalahum, bila mereka mau melakukan hal itu, sungguh mereka telah menjaga, ya, diri mereka ya, sungguh mereka telah menjaga apa namanya darah mereka dan harta mereka illa bihaqil Islam, kecuali hak Islam, wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisab mereka atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga berdasarkan perkataan Abu Bakar Siddiq anhu ketika terjadi fitnah mani zakat, orang-orang yang enggan membayar zakat di masa Abu Bakar Siddiq anhu, dan mereka malah mengangkat senjata untuk mempertahankan pendapat mereka, maka Abu Bakar Siddiq anhu mengirim pasukan untuk melawan mereka, memerangi mereka, karena mereka telah melakukan sebuah pelanggaran kewajiban, kemudian juga memiliki kekuatan untuk menentang orang-orang yang ingin mengambil zakat dari mereka dengan mereka menggunakan senjata untuk melawan orang tersebut. Nah, maka Abu Qasim mengatakan, "Law mana'uni anaqan kanu yu'addunaha ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqataltuhum 'alaiha." Seandainya mereka hanya enggan membayarkan. Ya, anaqan ini adalah itu anak betina daripada kambing, ya. Ya, itu disebutkan, dan dulu mereka membayarkannya kepada Rasulullah SAW. Lalu mereka zaman sekarang enggak membayarkan. Fatal tuhum alaiha. Aku akan perangi mereka karena hal itu, kata Abu Sayyid Anhu. Ini menunjukkan tentang bagaimana ketegasan Abu Sayyid Anhu untuk mewajibkan zakat, mengambil zakat dari orang-orang yang tidak mau membayarkan zakat saat itu. Malam tastakmil sanah. Ya, yaitu al-anak itu adalah itu betina dari anak kambing yang belum sampai satu tahun. Disebut namanya anak. Dan wakana mau piraihi al-khulafa salasan. Dan ketika ketika mengambil keputusan untuk merangi orang-orang yang ingin membayarkan zakat, itu didukung pendapatnya oleh tiga khulafa ar-rasyidin berikutnya, yaitu Umar, Utsman, dan Ali. Dan para sahabat seluruhnya didukung. Wakana dalika ijma'an minhum. Ini merupakan ijma' daripada sahabat, yaitu untuk merangi orang-orang yang ingin membayarkan zakat. Ya. Wa mani'uha bakhlan yadkhul tahta hadhihi nusus. Pemain wahabukhlan, orang yang enggan untuk membayarnya karena kebakhilannya masuk ke dalam keumuman nas-nas ini. Itu masalah yang lanjut. Yang kelima, harta-harta zakat yang harta-harta yang diwajibkan zakat padanya. Apa saja harta yang diwajibkan zakat ini? Tentu perlu tahu kita. Daripada kekayaan orang, ada yang memiliki emas, ada perak, ada binatang ternak, kadang-kadang ada yang membuka harta rikas, rikas itu adalah harta terpendam, dan juga ada yang pertanian, segala macamnya. Nah, itu ada berapa jenis. Yang pertama, bahimatul a'mam, binatang ternak. Kedua, ada naqdan, yaitu naqdan ini bahasa kita ini adalah umlah atau uang, bentuk uang. Ini dulu uang emas, dari emas dan perak gitu ya, atau urud tijarah, perdagangan, harta perdagangan. Yang keempat adalah yaitu al-hubb wa simar, biji-bijian dan buah-buahan. Kemudian al-ma'adin wa rikaz, ma'adin wa rikaz. Ma'adin itu adalah harta tersimpan di dalam bumi. Ini ada lima ini. Yang pertama adalah yaitu binatang ternak. Apa saja yang binatang ternak? Apakah ayam juga? Itik masuk enggak? Itu berbeda nanti. Yang pertama disebutkan sini hanyalah itu unta, sapi, dan apa, kambing. Kerbau mana, Ustaz? Ya, masuk ke sapi dia. Kiaskan ke sapi, kerbau. Nah, jadi unta, sapi, dan kambing. Ayam gimana? Nah, ayam kalau dia jadi peternak ayam, usaha ayam, bukan ayamnya yang dizakatkan, tapi hasilnya. Dia akan ada penjelasan. Kalau orang punya, kan rumah yang dipakai enggak ada kontrakan, dia ada zakatnya. Tapi kalau dia punya rumah kontrakan, maka rumah kontrakan di zakat? Tidak, tapi hasilnya. Nah, gitu. Zakat jatuh kepada zakat mal. Baik. Kan kalau pertanian, ya, yang dizakatkan kan bahan makan pokok. Ya, seperti gandum, ya, atau beras, gitu kan, toh. Nah, syair, kan cabai nggak masuk, bawang nggak masuk. Gimana kalau orang punya bawang hektaran, dan gimana? Itu masuk ke nanti adalah dari hasilnya itu, dari harta yang dia dapat, ya panen, ya. Kemudian di harta yang dia dapat itu, ini hasil zakatnya, zakat malnya dihasilkan. kan disebutkan ada zakat bawang. Tidak. Zakat yang satu ini ke zakat hartanya nanti. Baik, di sini disebutkan oleh Rasulullah SAW, ini akan ada rincian nanti tentang zakat-zakat ini, di unta berapa dikeluarkan, sapi berapa dikeluarkan, kambing berapa dikeluarkan di setiap jumlah tertentu gitu. Ma misahibi iblin illa wala baqarin wala ghanamin la yu'addi zakatahan. Ini menunjukkan dari Rasulullah SAW, tidaklah seorang pun orang memiliki unta dan sapi dan kambing yang tidak membayar zakatnya illa ja'a yaumul qiyamah a'zam ma kanat wa asmanuha. Jadi nanti dia akan datang itu unta dan sapi dan kambing itu dalam keadaan sangat besar dan gemuk. Ya, tanhatuhu, ya. Tantahuhu, ya, yang mana akan menanduk dan menjak-injaknya. Menantahu bikurunia, ya, akan menanduknya dengan tanduknya. Tata'uhu, dan akan menjak-injaknya bi'adlafiha, dengan kakinya. Kulama nafadat akhraha a'ukhraha kulama nafadat ukhraha adat alaihi ulaha hatta yuqda bainan nas. Jadi dia diazab itu di padang mahsyar itu diinjak-injak oleh binatang ternak yang di dunia ini yang mana gemuk besar diinjak-injak dia, kemudian nanduk-nanduk dia, itulah azab yang akan dihadapi oleh dia. Ya, kemudian setiap selesai jumlah itu kembali lagi menginjak dia, jadi berbaris itu injak berkeliling dan injak lagi. Selesai yang terakhir datang lagi yang pertama menginjak hatta itu sampai diperhitungkan antara manusia, sampai manusia diperhitungkan dosa dan amal soleh. Itu lamanya orang-orang itu akan diazab. Dalam suatu riwayat adalah 50 ribu tahun, ya, riwayat. Diazab seperti demikian. Itu bayangkan 50 ribu tahun di akhirat, satu hari di dunia, satu hari di akhirat itu berapa di dunia? Bukan dalam riwayat ada 1000 tahun. Bayangkan. Lama sekali dia diazab di akhir kala dengan bentuk demikian. Tentu ini bentuk ancaman dan ini menunjukkan tentang begitu bahayanya orang yang tidak mau membayarkan zakat. Silakan itu motivasi sebetulnya agar membayar zakat. Dan zakat itu bukan hanya membebaskan dia dari azab seperti ini, tapi juga mendapatkan pahala yang akan membawanya ke surga Allah dan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Yang kedua adalah mata uang nakdan ini. Uang itu emas dan perak. Kalau dulu kan jadi mata uang. Ya. Emas dan perak itu ketermaiku makomahuma atau yang sama fungsinya seperti omblat orqiyah atau sekarang mata uang yang sekarang adalah bentuk kertas. Ya. Nah, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yakunzuna dzahaba wal fiddata tawalin fikuna fi sabilillah farashum bi adzabin alim. Orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak membayarkan zakatnya, alim fikunaha, dibayarkan zakatnya di jalan Allah, maka beri kabar gembira azabin alim. Maka akan diberi, yaitu bagi kabar gembira mereka tentang azab yang sangat perih. Sangat pedih. Ini ancaman bagi orang yang tidak mau membayarkan zakat apa namanya? Harta dalam bentuk emas dan perak ini. Dalam hadis nanti disebutkan juga ma min sahibi zahabin wala fiddatin la yadi minha haqqaha illa idza kana yawmal qiyamah. Ya. Suffihat lahu safa'ih min nar. Tidaklah ada orang yang punya emas dan perak yang tidak membayarkan zakatnya, ya, kecuali pada hari kiamat akan dibentuk lembah apa namanya? Seperti lempengan-lempengan dari api neraka. Wahmiyah alaiha, dia dibakar di atasnya seperti bakar ikan atau apa, ya. Jadi pinar jahannam, di neraka jahannam, dalam neraka jahannam dia juga ditempelkan kepada dia lempeng-lempeng yang pas dari api itu, atau disrika dengannya adalah punggungnya dan keningnya, ya. Ayuk wabiha jambuhu wajabinu wadhuhruhu, ya, rusuknya kedua belah pihak disrika, ya, kemudian kening kepala semuanya, mukanya, kemudian dhuhr dan punggungnya. Kullama baradat ruddat lahu. Setiap dingin dipanaskan lagi, diulangi lagi. Fi yawmin kana miqdaru 50 alfan. Ini yang tadi kita sebutkan, yang mana lamanya ukuran itu sekitar 50 ribu tahun. Nah, di tadi disebutkan azab orang yang tidak membayar zakat baik dari bentuk binatang ternak, sekarang adalah azab orang yang tidak membayarkan zakat dari bentuk emas dan perak. Gitu. Dan juga disebutkan bahwa nanti hartanya akan bentuk ular yang memiliki gigi, ya, dan taring yang begitu besar yang akan menerkamnya. Anak kan tu anak maluk sebenarnya dalam hadis yang lain. Nah, ini sebetulnya penjelasan harta-harta yang harus zakatkan saja. Pertama. Kedua, yang ketiga adalah, yang kedua tadi adalah, ketiga adalah, yaitu harta perdagangan. Yaitu segala hal yang disiapkan untuk dijual dan dijual beli. Dengan tujuan untuk mencari untung. Nah, jual beli tujuan untuk ini. Berdasarkan firman Allah SWT, jadi zakat perdagangan ini diambil dalil oleh para ulama, yaitu ya alladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang beriman, infakkan dari hasil-hasil yang baik yang kalian usahakan. Rezeki-rezeki yang baik yang telah kalian usahakan. Faqad dzakara 'ammatu ahli ilmi, dan secara umum para ulama menjelaskan anna murad bi hadzal ayah, bahwa ayat ini maksudnya adalah zakat urudit tijar. Itu tentang zakat wajibnya, tentang wajibnya zakat untuk perdagangan, harta perdagangan. Itu yang keempat. Yang ketiga, yang keempat adalah itu zakat ya biji-bijian dan buah-buahan. Nah, tentu yang dimaksudkan biji apa di sini ini? Yaitu yang disebutkan tadi adalah gandum, ya, makanan pokok seperti jagung, makanan pokok, beras dan lainnya. Dan buah-buahan yaitu seperti apa? Kurma dan anggur. Nah, ini adalah hal makanan-makanan pokok yang bisa disimpan. Nah, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa mimma akhrajna lakum minal ardh." Dan dari apa yang kami keluarkan untuk kalian dari bumi. Nah, di antaranya disebutkan sini adalah yaitu apa namanya? Sebutkan tadi adalah biji-bijian, kemudian juga kurma dan anggur. Dan juga firman Allah Subhanahu wa tuhaqahu yauma hasadi, hendaklah kalian bayarkan zakatnya ketika selesai panen. Nah, itu maksudnya. Jadi haulnya berbeda. Nah, kalau biji-bijian dan buah-buahan ini ya itu saat panennya ada ukuran tertentu baru dikeluarkan nanti. Gitu. Dan juga berdasarkan sabda Rasulullah SAW, fi masaqat sama'u wa uyunu au kana athariyan al-ushur. Jadi 10 itu dikeluarkan, 1/10 ya dikeluarkan. 10% gitu yang dikeluarkan kalau proses pertaniannya adalah diairi dengan air hujan atau air yang mengalir sungai atau air sumur. Wa fi ma suqiya bin nathi nisful ushur. Tapi kalau itu diairi dengan menggunakan biaya tangki dan selamanya diangkut airnya, itu adalah setengah, 1/10 artinya 5%. Kalau tadi 10%, kalau 5%. Ini sedikit juga perlu kita ketahui, sebagian di daerah masyarakat itu kadang-kadang sebetulnya dia menganggap zakat padinya itu dia kumpulkan satu tahun, padahal tidak. Zakat padinya itu adalah per setiap panen. Nah, per setiap panen. Karena dalam hadis tadi, wa atu haqu yawma hasadi, bayarkan zakatnya saat hari panennya. Jadi kalau buah-buahan dengan bahan-bahan pokok tadi, makanan tadi berbeda. Dibayarnya adalah saat dipanen, bukan seperti emas dan perak atau zakat tijaro yang harus satu tahun tersimpan. Tidak demikian. Itu zakat harta ya. Nah, kemudian al-ma'adin war-rikaz. Ya. Al-rikaznya adalah harta perbendaharaan dalam bumi itu yang tergali dalam itu. Harta yang terdapat dalam bumi, kekayaan emas dan perak juga ini digali. Nah, jadi al-ma'adin war-rikaz ini harta tersimpan yang dalam bumi, jadi emas dan perak. Nah, ini ketika di saat dia yang mendapatkan harta karun dalam bahasa orang banyak menyebutkan kadang-kadang ya. Al-ma'adin yaitu kullu ma kharaja minal ard mimma yukhlaqu fiha, yaitu sesuatu yang didapatkan dari dalam bumi yang Allah ciptakan padanya. Ya. Tanpa ada orang yang meletakkan di situ. Ya, sesuatu yang memiliki harga nilai mahal. Seperti zahabi wal fiddah, emas dan perak, wan nahas ghairu dzalika. Ya. Ini adalah tembaga sekitarnya ya. Dan lain sebagainya. Sedangkan rikaz adalah yaitu ma yujadu fil ardi minad dafa'il jahiliyah, yaitu sesuatu kekayaan ya yang didapatkan oleh bumi merupakan peninggalan jahiliyah, yaitu mata harta simpanan yang sudah lama, warisan mungkin terkubur, adanya kerajaan-kerajaan simpanan harta mereka terbongkar gitu. Dalil tentang wajibnya zakat dalam fil ma'adin wa rikaz, tentang harta yang didapat dalam bumi ini dan juga harta karun, yaitu harta yang tadi disebutkan, harta tersimpan dalam bumi itu, berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa akhrijna lakum min al-ardh. Hendaklah kalian bayarkan zakat dari hasil-hasil usaha yang baik yang kalian dari hal-hal yang baik kalian usahakan dan dari apa yang kami keluarkan untuk kalian dari bumi. Berkata Imam Qurtubi tentang menafsirkan ayat ini, yaitu yakni an-nabat wal ma'adin wa rakaz, yaitu zakat dari tanaman-tanaman tadi yang disebutkan dan juga bahan tambang al-ma'adin, yaitu yang didapat ke dalam ini di dalam bumi, dan juga harta tersimpan dalam bumi tadi, harta-harta yang perbakala ini. Dan juga sabda Rasulullah SAW, wa fi rikazi al-khumus. Jadi harta-harta simpan perbekalan ditemukan dalam bumi itu dikeluarkan 1/5. Ya, al-khumus 1/5 dikeluarkan zakatnya. 1/5. Kalau umpamanya 25 kilogram emas, maka 5 kilonya dizakatkan. Dan para umat, ya ulama juga sepakat tentang kewajiban yaitu zakat dalam ma'adin kekayaan itu bumi tadi. Itu masalah yang kelima. Masalah yang keenam dijelaskan adalah hikmah tentang kewajiban zakat. Hikmah tentang diwajibkannya zakat. Tentu banyak sekali hikmah diwajibkan zakat ya, tidak teringat banyak sekali. Tadi sudah diisyarakan sedikit di waktu kita menjelaskan tentang pembahasan yang pertama tentang yaitu untuk menjalin silaturahmi, menghubungkan rasa kemanusiaan, adanya menimbulkan rasa saling sayang terasa sama. Nah, hikmah dan wajibkan zakat ini yaitu ya banyak sekali, di antaranya adalah syurah zakat lihukum memiliki hikmah yang tinggi, tujuan yang mulia yang tidak akan mungkin kita hitung. Yang pertama tadi sudah disebutkan tathir mal watanmiyati, menyebutkan ilmu hartanya itu bersih dan akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahannya baik dalam bentuk kuantitas maupun kualitas. Wa ihlal barakah fihi, yang masukkan bering keberkahan dalam hartanya. Wa dhahabu syarhi wa wabaihi, hilangnya hal-hal yang buruk dalam harta yang tadi menjelek. Wa qayatihi minal afati wal fasad, dan menjaga hartanya daripada hal-hal yang akan merusak dan yang akan mencederai, merusak hartanya atau mengotorinya. Yang kedua adalah tathhir muzakki minas syuhi wal bukhl, yaitu tujuannya adalah untuk membersihkan sifat ya kikir dan ya, pelit di dalam diri seseorang. Wa arjari zunubi wal khotaya, dan juga membersihkan dia dari dosa dan kesalahan-kesalahannya. Tadribuhu alal badli wal infaq ala sabilillah, dan itu melatih dia, mendidik dia untuk terbiasa berkorban, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada di antara hikmahnya muwasatul fakir, yang tadi kita sebutkan untuk membantu fakir miskin. Sudul hajatul al-mu'unzin wal-ba'isin, membantu kebutuhan orang-orang yang dalam kesulitan, kesusahan. Ya, itu Islam memberikan demikian. Jadi, kemudian yang keempat, tahqiqu takaful wa ta'awun, dan untuk membuktikan saling membantu, saling kerjasama, saling tepas lera, saling memperhatikan antara sama. Dan menjalin rasa wal-mahabba bain afrad mustama, untuk menjalin rasa kasih sayang dalam sesama masyarakat, kehidupan masyarakat. Ainama yu'til ghani akhahu fakir zakata malihi yastallu biha ma'asa ayyakuna fi qalbihi min haqqin. Itu seorang-orang kaya yang berikan fakir miskin di dekat rumahnya, di daerahnya, zakat hartanya, akan meruntuhkan rasa, ada rasa kedengkian dalam hati orang fakir miskin tadi, dari orang kaya tadi. Ya. Karena tidak terluput, kadang-kadang ada orang fakir miskin, ada rasa dengki, ada rasa, apalagi memang orang-orang fakir miskin itu tidak pernah didapat perhatian dari orang-orang kaya yang hidup di sekitarnya dengan melihat kelebihan rumahnya, mobilnya, ya, penampilannya, itu sangat mereka akan merasa ada hal-hal yang mengganggu jiwa, rasa hati mereka melihat hal itu. Tak untuk merontokkan hal itu adalah dengan orang kaya tadi dididik, dianjurkan, ya disuruh untuk memberikan sebagian kecil dari rezeki mereka kepada saudara-saudara mereka. Kemudian hal itu akan menyebabkan hilangnya rasa kedengkian, akan timbulnya rasa aman. Jadi tidak untuk menekan nilai kemiskinan, juga sampai juga menekan nilai kejahatan, perampokan, pencurian, segala macam. Yang kelima adalah, sebagai bukti bagaimana orang yang diberi rezeki Allah tadi syukur kepada Allah SWT. Dan nikmat Allah berikan kepada seorang ya, dalam berupa amal. Ya, dan juga sekaligus menunjukkan ketaatan kepada Allah, bukti ketaatan kepada Allah, syukur kepada Allah dalam melaksanakan perintah Allah ketika Allah merintahkannya untuk membayar zakat. Dan juga yang keenam adalah dalil bukti bahwa tentang benarnya iman orang ini, ya, benarnya imannya dibuktikan, ya, karena harta yang dicintai, ya, tidaklah mungkin dikorbankan, direlakan kecuali untuk mendapatkan cinta orang yang lebih dicintai. Jadi cintanya kepada Allah lebih besar daripada cinta kepada hartanya. Ya. Walihada sumiyat sadaqah. Karena itu dinamakanlah sadaqah sebagai bukti keimanan orang tadi. Bisidaki talibi sahibiha limahabatillah. Membuktikan kejujuran orang yang membayarkan zakat tadi tentang bukti cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh adalah hal itu akan menimbulkan keridaan Allah kepada orang yang memberikan zakat tadi dan bertambahnya kebaikan-kebaikan ya di masyarakat kepada dirinya. Bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat juga ya ketika tidak turunnya hujan di antara penyebab adalah banyaknya orang-orang yang tidak membayarkan zakat. Dan samping itu zakat itu akan menghapus dosa dan kesalahan orang-orang yang membayarkan. Baik. Kemudian siapa yang wajib membayarkan zakat? Ya. Tuh, syarat-syarat orang yang pertama tentu orang yang diwajibkan zakat, seorang muslim, orang kafir tidak diwajibkan. Ya. Seorang Islam. Islam pertama syarat. Wala tajib zakat al-kafir. Zakat tidak wajib kepada orang kafir. Karena zakat itu adalah ibadah maliyah yang mendekatkan seorang muslim diri kepada Allah. Sedangkan orang kafir tidak akan diterima daripadanya ibadah ya, sebelum dia masuk ke dalam Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma ma'na an tuqbala minhum nafaqatum ila an kafaru billah wa bi rasulih. Tidak ada yang menghambat mereka untuk tidak terimanya nafaqah mereka, infak mereka. Jadi kalau orang kafir berbuat baik siapa pun saja dia buat baik, ya, tidak akan diterima, tidak akan mendapat pahala ila an kafaru billah. Apa menyebabkan mereka tidak terima amal infak mereka oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang menghambat mereka untuk diterimanya infak mereka itu kecuali karena mereka kafir dengan Allah dan dengan Rasulullah. Ya. Jika tidak diterima dari mereka zakat, maka tidak ada faedah untuk mewajib kepada mereka zakat tersebut. Dan juga berdasarkan apa yang dipahami daripada perkataan Abu Sa'id Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya, hadhi fardhatus shadaqati allati faradaha Rasulullah. Ini kewajiban zakat ini adalah kewajiban yang diwajibkan oleh Rasulullah SAW alal muslimin, kepada orang-orang muslim. Jadi kepada orang muslim tidak diberikan. Tetapi lakin wa ma'adzalik muhasab 'alaiha li'anna mukhatab bi furu'il syariah al-sahih. Tapi dia tetap orang kafir itu akan dihisab dengan harta yang diberikan kepadanya, karena menurut pendapat sebagian ulama bahwa orang-orang kafir akan dihisab juga dengan furu'il syariah al-sahih. Cabang-cabang dari ajaran Islam, ajaran agama yang dia tinggalkan, walaupun dia pokoknya tidak dilaksanakan, cuma juga dihisap dengan furu' syariah, seperti kenapa tidak sholat, kenapa dia tidak zakat, segala macam, dia akan semakin mendapatkan dosa, ya, karena dia tidak melaksanakan perintah-perintah Allah dalam itu pada furu' syariah ini. Ini menurut sebagian pendapat. Syarat kedua, orang yang wajib bayar zakat itu hurriyah. Kalau dia budak punya harta, enggak wajib dia dizakatkan. Ya, karena hartanya itu milik para majikan. Pada zakat al-abdi wal-mukatab. Tidak wajibkan zakat pada seorang budak hamba saya, dan tidak pula pada orang hamba saya yang sedang memiliki perjanjian menebus dirinya dengan majikan. Karena seorang budak tidak memiliki sesuatu pun. Adapun orang yang dalam perjanjian untuk menebus dirinya, dia memiliki pemilikan yang sangat lemah. Wanal abda mawafi yadihi mulkil sidan. Seorang budak, apa yang ada pada tangannya adalah milik bagi majikannya. fatajib zakatu alaihi. Tapi majikannya yang wajib membayarkan zakat. Yang ketiga, milkun nisab. Mulkan taman. Memiliki sampai harta sampai nisab. Mustaqirran, ya, memiliki nisab. Nah. Ini yang ketiga nih syarat diwajibkan zakat. Wa kaunu hafadhan 'anil hajat daruriyah, dan berlebih dari kebutuhan ke yang darurat. Ya, yang tidak ladina lil mar'i anha, yang tidak mungkin seorang ya dapat meninggalkannya atau jauh dari atau tidak milikinya. Seperti mana kal mat'am wal malbas, baik seperti makanan, pakaian, wal maskan, tempat tinggal. Baik. Bi'anna zakat tajib muwasat lufakara. Karena zakat tujuannya adalah wajib untuk membantu orang fakir miskin. Wajibah an yu'tabar milkun nisab alladhi yahsul bihi ladina al-mu'tabar. Maka oleh sebab itu diwajibkan. Syaratnya adalah memiliki nisab yang dengan itu baru dianggap dia sebagai orang yang mampu kaya membayar zakat. Itu ukuran kaya seorang yang wajib membayar zakat adalah sampai memiliki nisab. Tadi yang nisab itu kalau di emas nanti akan disebutkan emas 85 gram, perak 595 gram, ya, kemudian dan zakat tijaro dikiaskan dengan zakat emas, ya, dan seterusnya. Baik, ini sebutkan nanti. Jadi kalau beliau tidak memiliki nisab, yang ketiga ini tidak wajib. Harta yang tidak wajib dizakatkan. Karena Rasulullah SAW sebutkan, laisa fi bina khamsati awsukin sadaqatun. Tidaklah dalam ya yang kurang daripada lima, apa namanya, awsuk ini, itu maksudnya ukuran daripada, apa namanya, perak, ya. Awalaisa fi maduna khamsa zuhudis sadaqah. Ini ukuran-ukuran, ya, kalau kita timbangan-timbangan yang ditentukan untuk emas dan perak, kalau kurang dari yang ditentukan, maka tidak diwajibkan zakat. Ya. Walaysa fi bainahuma khamsa awaqin sadaqah. Ini untuk perak. Ya. Untuk dari lima awaqin ini, nanti akan dijelaskan, ini ukur-ukurkan masing-masing zakat ini. Emas berapa, tapi yang tidak sampai pada nisabnya, kurang daripada lima awsukin, atau ini untuk timbangan gandum atau ukuran gandum dan lainnya. Jadi sebelum itu akan seawakin sedekah, itu juga ukuran-ukuran nisab dari setiap harta zakat tadi yang tidak sampai pada nisab, maka tidak diwajibkan zakat. Nah, yang keempat adalah sampai ukurannya satu tahun haul alal mal. Itu haulanil haul alal mal, itu sampainya harta tadi satu tahun, yaitu nisab harta tadi, ya, harta yang tadi sudah berada dalam kepemilikan selama 12 bulan. Bulan ini bukan bulan syamsiah tapi bulan qamariyah, ya, bukan hitungan masehi tapi bulan Islam. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, la zakata fi malin hatta yahulu alaihi al-haul, tidak diwajibkan zakat dalam harta sampai dia cukup haulnya. Ini adalah pada syarat khas bihamatil an'am. Nah, yang diwajibkan haul ini sampai situ itu apa? Zakat binatang ternak, tadi berbentuk nakdin, mata uang, urut tijarah. Nah, ini harus satu sampai tahun. Adapun tadi zuru' wa thimar, adapun pertanian dan buah-buahan tadi, wal ma'adin rikas, dan yang didapat simpanan terdapat dalam bumi tadi, maka ini tidak wajibkan haul. Tapi diwajibkan saat ditemukan harta rampasan itu, dia dikeluarkan sebegitu. Harta rampasan. Harta yang tersimpan dalam bumi tadi, diwajibkan bayar zakat seperlimanya. Ya. Nah, ada pun urut tijarah dan mata uang, kemudian minta ternak, ini ada ukurannya itu satu tahun. Adapun pertanian, zakat pertanian adalah saat panennya. Kenapa? Ya, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa atu haqqo yawma hasadi, ya, bayarkan zakatnya pada hari panennya. Ini. Karena al-ma'adin war-rikaz, karena harta yang di terpanen dalam bumi tadi, malu mustafadu minal ard, itu diambil dari bumi, falu tawafi wujubi zakati haul, maka tidak dihitung dalam mewajibkan zakatnya itu hitungan waktu satu tahun tadi. Seperti apa? Itu zakat pertanian dan buah-buahan. Masalah yang ketujuh, kemudian kita selesaikan bab ini. Nah, ya, bab pertama ini selesai insyaAllah. Nanti akan ada bab yang kedua, itu tentang zakat zahab fitrah. Ini akan ada penjelasan-penjelasan insyaAllah. Itu nisab dari setiap apa namanya ketentuan zakat-zakat kita sebutkan tadi. Mulai dari apa namanya ini dimulai dengan zakat apa namanya emas dan perak. Baik, masalah yang ketujuh adalah fi aqsamiha, pembagian zakat itu. Zakat itu ada dua, zakatul amwal, zakat harta, wa hiya tata'allaqu bil mal, itu yang berhubungan dengan harta. Zakatul abdan, wa hiya allati tata'allaqu bil badan, yakni zakat badan, maksudnya itu yang berhubungan dengan setiap pribadi seseorang, seperti zakat fitrah. Itu dibagi dua oleh dia. Jenisnya ini ada zakatul amwal tadi yang kita sebutkan jenis-jenisnya tadi. Kemudian zakatul abdan, zakat badan, itu maksudnya seperti yang berhubungan dengan badan, itu maksudnya zakat fitr. Yani kalau ini kan tidak ada haulnya, tidak disyaratkan kaya. Tapi sebagai seorang muslim, walaupun dia bayi baru lahir, ya umurnya belum sampai satu bulan atau belum satu minggu, tetap dibayarkan zakat. Baik. Nah. Kemudian masalah yang ke-8, masalah katul dain. Masalah berzakat uang yang masih dipinjam orang. Apabila piutangnya ala mu'sirin, kalau yang meminjam uang itu orang dalam kesusahan, tidak akan mungkin membayar uangnya dalam tahun, setiap tahun atau pada tahun itu, maka jika harta yang dizakatkan ini nanti adalah saat terima. Nah, itu dizakat satu tahun saat dia menerima. Wa in kana ala mali'in qadin fa inhu yuzaki li kulli amin. Tapi kalau yang hutangnya itu pada orang yang kaya mampu membayarnya, maka harus dizakatkan hutangnya, dihitung nilainya setiap tahun, dibayarkan zakat. Li'anna fi hukmil mawjud 'indahu, karena dia dalam bentuk harta itu ada pada di orang yang mampu membayar hartanya, dan hartanya itu pada orang yang kaya, ya dipinjam oleh seorang yang memiliki kemampuan untuk bayar. Nah, menurut mazhab Hambali ini adalah dibayarkan apa namanya zakat orang bila uangnya dipinjam oleh orang yang mampu membayar hutangnya, orang yang kaya. Tapi kalau orang yang susah meminjam uangnya, tidak mungkin untuk dibayarnya, maka dia baru bayar satu tahun saja nanti saat dia menerima utangnya itu tersebut. Tapi menurut sebagian ulama, ya, uang yang dipinjam oleh orang lain tidak, walaupun dia kaya, tidak dizakatkan. Tapi menurut mazhab sebagian ulama, ada sebagaimana yang dijelaskan dalam penyusun kitab ini, bahwa uang kita yang dipinjam oleh orang yang memiliki kemampuan untuk bayar hutang, ya, orang kaya, ya, maka dipakai uang itu untuk bisnis oleh dia, maka harta tersebut dizakat setiap tahunnya. Itulah berapa penjelasan yang dapat kita bahas pada kesempatan ini. InsyaAllah bab yang kedua akan menjelaskan lebih rinci nanti masalah zakat emas dan perak. Ya. Kemudian, apa namanya, juga menyebutkan syarat-syaratnya nanti. Setelah itu ada bab yang ketiga adalah zakat yang keluar dari bumi. Di, tadi kita ketentukan antaranya harus ya, syarat-syarat yang dimiliki seseorang wajib membayarkan zakat tadi adalah pertama Islam, yang kedua merdeka, yang ketiga adalah memiliki apa namanya nisab, ya, atau artinya sampai nisabnya tadi laisa fina khamsatu awsukin, yang lima apa namanya kuintal atau lima gantang, ya. Jadi ada ukuran ini untuk gandum dan untuk apa namanya untuk syair. Nah, itu ada ketentuan ukurannya. Yang kalau bila tidak sampai nisabnya segitu dalam bentuk biji-bijian tadi, satu usukin, yaitu kalau kita sekian kuintal, nanti akan jelaskan rinciannya, ya, berapa gandum itu, khamsata usuk itu berapa dengan beratnya dalam bentuk kiloannya nanti. Kemudian yang keempat adalah memiliki haus sampai 1 tahun. Tapi ini khusus tadi untuk harta zakat tertentu, tidak untuk buah-buahan, tidak untuk pertanian, tidak untuk harta yang tersimpan di dalam bumi. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat kita bahas tentang penjelasan harta-harta zakat ini. Tentu untuk rincian lebih panjang tidak akan mungkin ke kita, karena memang kita di sini adalah membahas tentang dasar-dasar dari masalah harta-harta zakat saja. Karena memang kita perlu adalah fikul muyassar, memudahkan dulu, pemula dulu, mengetahui harta zakat itu apa saja zakat, syarat orang wajib berzakat. Ini permulaan-permulaan. Adapun rinci-rinciannya, ya, nanti mungkin akan masuk nanti penjelasannya tentang jala rinci zakat emas dan perak akan dirinci setelah itu. Kemudian juga tentang zakat yang keluar dari bumi tadi, zakat terikaz, ya. Kemudian juga akan disebutkan zakat selalu an'am, ya, zakat tentang binatang ternak berapa, sapi baru boleh dizakatkan, berapa ekor unta baru boleh, boleh wajib zakat, seterusnya. Dan juga harta-harta zakat yang lainnya akan dirinci insyaAllah apa namanya pada pertemuan kita yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Demikian untuk materinya. Kita kembalikan kepada moderator jika ada yang mau ditanyakan atau ada pertanyaan yang masuk. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, Allahu barik fik Ustaz. Jazakallahu khairan untuk ilmu dan waktunya. Apa Ustaz untuk pertanyaan di kolom Q&A kali ini belum ada? Mungkin langsung ke HP Ustaz. Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Saya izin menyampaikan pertanyaan Ustaz. Ada pertanyaan satu terkait dengan zakat mal Ustaz. Kalau institusi tempat saya bekerja memotong gaji 20% setiap bulannya untuk zakat dari gaji saya. Baik, ini yang menjadi persoalan. Sebetulnya tidak ada istilahnya zakat gaji, karena kiasnya menurut sebagian orang mengatakan tentang adanya zakat apa namanya bulanan gaji ini dikiaskan kepada zakat apa namanya istilahnya zakat pertanian, yaitu yang diambil saat dikeluarkan saat panen gitu kan. Tapi mana nisabnya? Berapa nisabnya kan enggak bisa dikiaskan. Enggak bisa dikiaskan kepada hal itu. Maka oleh sebab itu yang rajih adalah disebutkan zakat mal aja. Nah, cuman setelah saya baca ada ulama mengatakan bisa dihitung itu sebagai zakat muajjal. Ya, zakat yang muajjal ya. Zakat telah dibayarkan terlebih dahulu walaupun bila belum melengkapi kesempurnaan tentang haul dan nisabnya, itu sebagian. Sebetulnya hal ini terjadi kekeliruan ya, karena kalau kita lihat seseorang baru berhak dia bisa membayar zakat bukan hasil satu tahunnya sampai satu nisab. Maksudnya dia adalah memiliki setelah setahun dalam simpanannya ada nisabnya. Jadi kalau seorang bergaji umpamanya 10 juta per bulan. Jadi 10 juta per bulan berarti dalam satu tahun dia 120 juta. Nah, kemudian separohnya 60 juta itu habis untuk setahun dari dia, 60 juta lagi masih tersimpan dalam rekeningnya. Yang dikeluarkan 60 juta ini ya, tidak 120 juta. Nah, kalau seandainya dia 120 juta habis setahun itu di bulan Desember, tidak ada lagi gajinya itu. Ya, tidak ada zakatnya sebetulnya dia, karena dia habis untuk kebutuhannya, apalagi kalau dia nyicil hutang segala macam. Oleh sebab itu, yang benar ya oleh para ulama katakan dalam benar adalah zakat, itu zakat mal tadi ya, itu sebentar. Ini yang permasalahan adalah kalau memang hartanya di akhir tahun sampai menyisakan diwajibkan zakat, wajib zakat pada harta yang tersisa, maka Allahu a'lam, sesuai pendapat ulama mengatakan dia dihitung dalam telah bayar zakat terlebih dahulu, maka boleh dipotong sesuai dengan potongan gajinya tadi. Itu sesuai sebagian pendapat ulama demikian. Ya, karena dianggap dia telah bayar zakatnya muajjal, terlebih dahulu bayar. Walaupun ada persisian pendapat ulama di sini. Tapi kalau hal itu sudah suatu hal yang diwajibkan di kantor, kalau bisa, sebenarnya hal itu tidak perlu dilakukan. Nah, boleh jadi ada orang yang akhir tahun dia sudah mengutang, tapi sudah dipotong dengan iuran zakat. Ini kan enggak tepat seperti itu, karena yang wajib zakat itu orang memiliki nisab, bukan hanya haul saja. Jadi kalau ya seperti sebagian pendapat ulama tadi mengatakan, kalau memang di akhir tahun dia memiliki harta yang wajib dizakatkan, maka dianggap boleh dihitung ya potongan gajinya yang dianggap membayar zakat itu sebagai zakat mu'ajjal yang telah dibayar terlebih dahulu. Bolehkah saya membelikan kitab-kitab Islam dengan harta zakat saya, lalu saya membagikannya untuk para ulama dan fakir, para pengajar? Tidak, boleh. Harus dalam bentuk penyerahan zakat, harus bentuk dengan zakat apa? Kalau harta, ya harta tidak boleh dalam buku. Tidak ada nama zakat memberikan. Karena zakat tadi untuk memenuhi kebutuhan orang kita beri zakat. Belum tentu dia butuh buku. Ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan, ya, seseorang yang punya hutang, ya, dia punya zakat. Lalu dia mau bayar ke zakat, mau dikasih sama orang piutangnya. Ya, orang ini juga piutang. Rumah dia punya 1.500.000. Dia mau ngasih zakat 5 juta. Nah, sebagai ulama menyebutkan tidak boleh dipotong itu piutangnya. Harus serahkan dulu zakatnya itu. Dan sebagian ulama mengecualikan kalau memang terbukti orang ini adalah orang yang tidak amanah, kalaupun dikasih uang dia tidak akan bayar hutangnya. Maka sebagai ulama, setelah saya baca, itu boleh kita membayarkan hutangnya. Karena madin, orang berhutang kan berhak menerima zakat. Di antaranya bukan fakir miskin saja. Jadi kalau dia orang yang berusaha tapi banyak hutang, dia berhak menerima zakat sebetulnya. Dia banyak hutang. Ya, dan bangkrut. Gitu. Madin. Nah, kita boleh membayarkan hutang kalau memang dia orang yang kalau kita serahkan tidak akan bayar hutangnya. Tapi malah akan dipakai untuk berpupaya atau tidak menanggung tanggung jawab. Ini penjelasan ulama tentang berzakat. Jadi tidak boleh diserahkan dalam bentuk buku ataupun peralatan rumah tangga ataupun beras. Kalau itu ada zakat uang, bukan zakat beras, zakat padi, ya enggak boleh. Sesuai dengan apa yang kita zakatkan. Zakat apa yang kita lakukan, maka dibayarkan dengan itu. Kalau zakat emas, ya itu uang. Harta atau simpan uang kita, waktu bentuk uang. Baik, kemudian... bagaimana dengan janin yang berada dalam, apakah wajib keluarkan zakat fitrah untuk ini? Halnya di antara mustahab sebagai ulama mengatakan saja. Tidak diwajibkan, mustahab saja sebagai ulama. Baik. Afwan, izin bertanya, jika zakat emas sudah masuk nisabnya, tapi menjelang hari H bayar zakat, tiba-tiba ada uzur dan dijuallah emas tersebut dan tidak ada niat untuk menghindari zakat dengan sengaja, bagaimana Ustaz? Ya, kalau sudah haul, dia sudah wajib bayarkan zakat. Jadi nisab dan haul, tadi syaratnya kan nisab dan haul juga di antara syaratnya. Kalau masuk haulnya, sudah jatuh haul, kemudian uang ini masih disimpan di tangannya, kemudian bangkrut, di hati sudah berhutang satu zakat dia, maka oleh sebab jangan ditunda zakat kita. Para ulama menyebutkan kalau seseorang meninggal dan dia punya harta yang wajib zakat dan belum dikeluarkan zakatnya, maka ahli warisnya harus mengeluarkan zakat. Nah, ini bahayanya kita menunda zakat. Jadi kalau zakatnya itu sudah sampai nanti malah termakan atau terjadi kehilangan semacam dari harta, tidak bisa. Tetapi kita punya nisab cuma 1 bulan atau 10 hari sebelum haulnya datang, ya, kita ada keperluan yang mendesak, mendadak, ya. Nah, itu boleh hal kalau memang itu Allah yang tahu niatnya. Kalau tujuannya bukan untuk menghindari menghindari zakat. Kalau orang umpamanya dia punya simpanan banyak, kemudian dia sudah masuk haulnya, sudah waktu mau zakat dia. Sebulan sebelum itu dia beli rumah, beli ini supaya tidak atau beli mobil ini supaya tidak kena zakat saat itu dia. Ini namanya tidak boleh. Ya, itu namanya hila. Hila yang diharamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika seorang mempunyai pertanian padi dan berat besarnya sekitar 1 ton, berapa jumlah zakat yang wajib dikeluarkan? Ini nanti kita akan rinci, nanti kita akan coba lihat berapa nisabnya. Nisab. Kalau haulnya tidak ada, nisabnya berapa padi itu. Tapi 1 ton sudah wajib atau belum, tadi kita sebutkan secara umum, kalau diairi dengan pengairan yang biasa maka 10%, ya 10%. Kalau diairi membutuhkan biaya pengairannya itu adalah 5%. Ini sudah kita jelaskan tadi, apakah benar uang zakat benar uang hutang itu ada zakatnya. Jika ada zakatnya, berapa batasan nisabnya? Nisabnya tadi, nisab harta kita. Kita maksudnya bukan orang punya hutang ya, yang dia punya uangnya dipinjam orang lain. Kalau orang punya hutang, dia madin namanya, maka dia boleh menerima zakat ya. Kalau apa namanya dia yang meminjamkan uangnya pada orang lain, maka uangnya itu dihitung sebagai hartanya dia, dan bila orang itu mampu membayar, maka dia wajib bayarkan zakat. Ini pendapat sebagai ulama. Baik, demikian yang apa namanya baru dapat kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Wallahu a'lam. Masih ada apa Ustaz? Ada ya. Pertanyaan satu dari kolom Q&A. Anda bacakan Ustaz. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Wiwi. Ustaz, bapak saya alhamdulillah memiliki sawah yang setiap panen menghasilkan padi sekitar 5 ton. Sawah tersebut diberi obat dan pupuk. Tandur traktor dibiayai sendiri, airnya dari irigasi. Pertanyaan pertama, bagaimana perhitungan zakatnya, Ustaz? Para ulama kontemporer ada menyebutkan apa namanya dikeluarkan biaya personalnya baru pun zakatnya. Wallahu a'lam, lebih hati-hati adalah lebih baik dikeluarkan zakat begitu saja dan 10 dari semua hasilnya. Semua dari hasilnya. Dari hasil itu, ya, sepanjang yang saya baca penjelasan, memang ada yang menyebutkan juga bahwa jika itu mengeluarkan biaya, maka biaya-biayanya di pupuk segala macam itu dihitung. Setelah itu dikeluarkan, baru sisanya dizakatkan. Ada sebagian pendapat. Ada pendapat lagi mengatakan bahwa dihitung saja zakatnya, enggak dihitung-hitung lagi biaya-biaya operasionalnya. Itu ada yang kata demikian. Wallahu a'lam bishawab. Saya untuk lebih melihat penjelasan-penjelasan yang lebih sesuai yang saya baca adalah cuma untuk mengeluarkan zakat tanpa dikeluarkan biaya-biaya operasionalnya. Wallahu a'lam bishawab. Barik Ustaz, pertanyaan yang sama, apa di pertanyaan yang sama dengan orang yang sama, apakah padi tersebut termasuk zakat tanaman dan buah-buahan atau dikiaskan ke zakat emas dan perak Ustaz? Tidak, maksud apa dia? Padi dia, masuk buah-buahan dan biji-bijian tadi maksudnya. Itu dizakatkan setiap panen, hitungnya nisabnya berapa kemudian setiap panen. Nah, kalau dalam panen sampai nisab maka dia wajib zakat. Itu. Kalau emas dan perak itu zakatnya sekali setahun, beda dengan buah-buahan dan tanaman. Wallahu a'lam bishawab. Untuk pertanyaan yang selanjutnya dari orang sama, apakah bisa menitipkan zakat ke seseorang atau saudara untuk disampaikan ke fakir miskin ya Ustaz? Boleh, itu boleh saja. Kalau orang itu amanah, kita tidak mungkin mencapai tempat tersebut atau ditransfer dia membagikan kepada keluarga-keluarga. Ya, pemain dari satu tempat, ya. Setelah membagi kepada tetangga, ada juga kerabat yang ada di kampung membagi. Tidak masalah kalau dia nitip zakat, itu penitipan namanya. Itu bukan ambil zakat. Makanya orang yang nitip zakat, nitip zakat dengan sampai menganggap diri sebagai ambil zakat. Itu. Dan ini juga ada pembahasan para ulama di sini. Ya. Sekarang yayasan-yayasan yang ada, apa mereka sebagai ambil zakat atau sebagai orang yang dititipkan zakat? Kalau yayasan, kalau dia bukan sebagai bidang, badan resmi yang mendapat izin dari negara untuk mengelola zakat, maka dia hanya berfungsi sebagai titipan saja. Ya. Kalau dia sudah mendapat izin dari Departemen Sosial, bahwa dia orang yang dalam mengumpulkan zakat dan menyalurkan zakat, dapat izin dari pemerintah, maka dia adalah sebagai ambil zakat yang berhak mendapat seperdelapan dari bagian zakat. Tapi ini perlu ingatkan juga, kadang-kadang ambil zakat kadang-kadang terlalu berpoya-poya dalam operasional, enggak boleh menjewa gedung yang mewah, kemudian beli mobil-mobil yang berlebihan, kadang-kadang juga uang-uang itu diinvestasikan, ini terlambat sampai uang itu kepada fakir miskin. Nah, ini kadang-kadang menyebabkan orang kurang mempercayai, menyerahkan akhirnya kepada badan-badan amil-amil zakat yang mendapat izin di pemerintah. Wallahu a'lam bishawab. Barik, Ustaz, untuk yang terakhir pertanyaan, apakah ada akad yang ketika memberikan zakat kepada fakir miskin, Ustaz? Tidak ada, niat saja kita ini zakat harta saya, kalau ada fakir miskin juga, kenal kita tidak apa-apa, ini zakat harta. Makanya kita sampaikan ini zakat harta. Jadi, untuk juga sebagian ulama mengatakan itu kita jelaskan, kalau memang kita aman dari rasa riya segala macam adalah untuk menolak fitnah. Nolak fitnah, kadang-kadang kan fakir miskin enggak untuk sepuluhan kaya tapi tidak pernah berzakat. Nah itu diantaranya sebagian ulama boleh disebut kepada mereka, ini zakat amal saya ya, tolong diterima, begitu tidak masalah. Nah, itu diantara faedah sebagian ulama boleh mentasrih menyebutkan kalau kita zakat amal kepada seseorang. Itu kalaupun kita tidak tasrih pun, ini ya, zakat amal kita pun tidak masalah. Wallahu a'lam bishawab.